berlebur-lebur, bahkan mungkin menjadi habaan mansura, debu yang berterbangan. Dan ini sangat menyedihkan dan sangat semua orang tidak menginginkannya. Oleh karenanya, perhatikan apa yang akan disampaikan dan diamalkan. Ilmu tidak akan bermanfaat kecuali jika mengamalkannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau mengatakan, "Wa kam tara min rajulin wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahish wadh-dhulm wa lisanuhu yufri fi ardil ahya'i wal amwat wa la yubali wa tara ar-rajula yusharu ilayhi biz-zuhd wal 'ibadah wa yas'ubu 'alayhi hifdhu lisanihi." Perkataan ini artinya, wa kam tara, kam berapa banyak, yang kamu lihat, artinya banyak sekali, banyak yang seperti ini, min rajulin, seseorang mutawarri'in, yang sangat-sangat wara', wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan maksiat. Belum pasti, tapi dianggap bisa mendatangkan maksiat, dia tinggalkan. Banyak orang seperti ini. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in. Banyak orang yang wara', meninggalkan sesuatu yang dianggap maksiat. Anil fawahishi wadh-dhul. Berapa banyak orang yang wara' dari sikap fawahish. Fahishah adalah zina atau seluruh sarana yang berkaitan dengannya. Atau bisa dikatakan juga oleh para ulama, fahishah adalah ma fahusha wa qabuha fi'luhu indal uqala. Artinya, sebuah perbuatan yang keji, dianggap buruk, kalau dikerjakan menurut orang-orang yang berakal. Wadh-dhulm, dan kezaliman. Banyak orang yang mempunyai sikap wara' dari perbuatan fahishah dan perbuatan zalim. Banyak orang yang seperti ini. Tetapi, kata beliau, ini, walisanuhu yufri fi a'radil ahya wal amwat wala yubali. Tetapi lisannya lancang. Lisannya latah, lisannya panjang tentang pribadi-pribadi orang-orang yang hidup atau orang yang mati, dan dia tidak peduli. Banyak seperti ini. Banyak orang yang lepas dari perbuatan zina, mencuri, minum khamr, berjudi, membunuh, sanggup dia menjaga dirinya. Wara' dia menjaga ini. Tetapi dia tidak sanggup menjaga lisannya. Lisannya membicarakan harkat martabat baik orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Bahkan bukan hanya sekedar membicarakan, tidak peduli. Ini hati-hati. Kenapa? Karena bergunung-gunung pahala akan runtuh. Puasanya tidak manfaat. Puasa sunnah tidak manfaat. Sholat-sholat sunnah tidak manfaat. sedekahnya tidak manfaat, kalau dia wara' dalam menjaga fahisyah, wara' dia dari dosa-dosa besar, tapi dia tidak wara' dalam menjaga lisan. Kemudian, watarar rajula yusharu ilaihi bizzuhud wal ibadah. Dan ada orang yang dia itu diancungi jempol ahli zuhud. Zuhud artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dia diacungi jempol untuk hal ini. Wal ibadah, diacungi jempol ahli ibadah. Ahli sholat, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli puasa sunnah, ya, ahli sholat malam, ahli baca Quran, berzikir, berdoa, tidak pernah lepas. Mungkin dia hafal Quran, hafal doa-doa, tidak lepas. Yusharu ilaihi bil ibadah wazuh. Diacungi jempol dengan ibadah dan zuhud. وَيَسْعُبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ. Tapi dia sulit menjaga lisannya. Ini zuhudnya, ibadahnya nansen. Nonsen. Nol. Nol, putih, habis. Jaga lisan. Kemana kita kemana kita meletakkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau tadi intisari dari hadis Rasul. Yang pertama, aktsaru ma yudkhilun nasun nar al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, dua hal. Dua hal yang mempunyai lubang. Mulut, lisan, dan kemaluan. Ini yakin, ini harus yakin. Ini bukan hadis yang didengar, cek, kemudian keluar. Enggak ya, akhi. Amalkan ini. Jaga lisan. Ingin selamat, jaga lisan. Man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Itu hadis Rasul. Ya. Dan Islam bukan hanya sekedar sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Islam bagian terbesarnya adalah akhlak. Jaga lisan ya akhi. Kalau tidak ingin hancur dunia akhirat. Ada seorang di zaman Rasulullah, yuqalu bi kathrati shalat wa siyam. Seorang perempuan yang banyak puasa dan salat. Walakin tu'dhi jaraha. Akan tetapi dia sering menyakiti dengan lisannya tetangganya. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Bahkan tidak disebutkan dia perempuan, enggak. Finnar, dalam neraka. Saking hinanya yang enggak jaga lisan. Ya. Dari sini kita akhirnya paham sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana beliau bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata diam, berkata baik, atau diam. Kenapa dikaitkan dengan iman masalah lisan? Karena tadi menghancurkan pahala. Hati-hati. Jaga lisan. Orang yang sering menuntut ilmu semestinya lisannya harus benar-benar terjaga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma syai'un ahwaju min tulis sijin minal lisan." Tidak ada sesuatu yang paling berhak, paling diperlukan, paling dihajatkan dibandingkan lisan. Dari sini kenapa akhirnya kita ambil semua penyakit-penyakit lisan itu berbahaya. Dusta, ghibah, namimah, mengadu domba, menggunjing orang. Kenapa? Karena dia akan menghapuskan pahala. Hapus ya akhi pahalanya. Dan harus yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Jangan terlalu pede dengan banyak amal, tetapi akhlaknya buruk. Jaga lisan ya akhi. Jaga lisan. Coba kita jaga lisan kita sebagaimana kita jaga kemaluan kita. Anda tidak pernah meletakkan kemaluan di jalan yang salah. Maka coba jaga lisan seperti itu. Dan ini harus diamalkan. Bukan sekedar ilmu yang lewat. Setelah ini jaga lisan. Setelah ini. Jangan imbas ini. Oh Ustaz kenapa tuh bicara gasan siapa tuh? Jaga lisan ya akhi. Ustaz sarik lawan siapa tuh? Jaga lisan. Setelah ini yang ada bepandir seperti itu. Jaga lisan. Padahi sidinnya. Jaga lisan. Sudah ya. Ulu hendak sarik lawan siapakah? Bukan urusan pian. Jaga lisan. Ya. Karena memang buruk sekali dengan lisan. Lihat, anggota tubuh akan hancur jika lisannya tidak lurus. Anggota tubuh akan hancur jika lisannya tidak lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fal a'dha'u kulluha tukaffirul lisan." Jika anak manusia masuk pada waktu pagi, maka seluruh anggota tubuh mengadu kepada lisan. Seluruh anggota tubuh mengadu kepada lisan. Apa yang diadukan? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, jagalah Allah, takutlah kepada Allah tentang kami. In istaqamti istaqamna wa in i'wajazti i'wajazna. Jika kamu lurus, kami akan lurus. Jika kamu buruk, kami akan buruk. Jika kamu melenceng, bengkok, maka kami akan bengkok. Maka jaga lisan. Usahakan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Diam. Diam dan diam. Tidak ada manfaatnya, masih banyak yang lain yang perlu dibicarakan. Ilmu bukan sekedar untuk ditulis, diamalkan. Al-ilmu laysa bikathrati dirayah war riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyak menduduki majlis ilmu berapa kali. Bukan, tetapi diamalkan. Itu namanya ilmu. Orang yang tidak mengamalkan ilmu, sama dia yang tidak menuntut ilmu. Sama persis. Karena tidak ada amal darinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Menambah banyak hitungan di akhirat. Ya. Ini Bapak Ibu sebagai muqaddimah, apakah kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim tadi, wa tarar rajula yusharu ilaihi bizuhdi wal ibadah wa yas'ubu alaihi lisan. Ada orang yang diacungi jempol dalam masalah zuhud dan ibadah, tapi dalam masalah lisan latah paling panjang, dan yang paling parah sidin yang membumbui. Kalau kededa orang ini, semua tidak ada yang membicarakan orang lain. Ini paling banyak dosanya. Pelopor dosa. Ya. Jaga lisan. Bawa istighfar. Bawa bertasbih. Bawa baca Quran. Lebih bagus dibandingkan membicarakan orang lain. Terutama yang dibicarakan adalah, para ulama mengatakan, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Membicarakan seorang alim tidak sama dengan membicarakan orang awam. Jaga lisan. Jaga lisan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada bab kita. Babul mashi alal khuffain. Bab mengusap dua khuf. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, penulis buku Kitab Bulughul Maram ini, beliau setelah menyebutkan bab berwudu, maka beliau menyebutkan yang berkaitan dengannya, yaitu mengusap di atas dua khuf, atau mengusap dua khuf. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan anggota wudu. Mengusap dua khuf berkaitan dengan anggota wudu. Dan kata mengusap maksudnya adalah menjalankan tangan di atas khuf. Saya ulangi, menjalankan tangan yang basah di atas dua khuf. Itu arti mengusap. Catat. Ya, mengusap artinya adalah menjalankan kedua tangan yang basah di atas khuf. Khuf artinya adalah sesuatu yang dipakai pada telapak kaki, terbuat dari kulit yang menutupi sampai kedua mata kaki. Saya ulangi. Khuf adalah sesuatu yang dipakai menutupi telapak kaki, terbuat dari kulit sampai ke dua mata kaki. Dan ingat kata-kata kulit. Harus itu. Khuf harus kulit. Karena dalam bahasa Arab, khuf memang sepatu yang terbuat dari kulit. Dalam Kamus Al-Mu'jamul Wasit, dan juga ya Al-Mu'jamul Wasit mengatakan, al-khuffu ma yulbasu fir rijli min jildin raqiq. Khuf adalah sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kulit yang tipis. Kulit dia. Ya. Artinya kalau ingin kita bahasakan, bukan khuf kalau tidak terbuat dari kulit. Bukan khuf kalau tidak terbuat dari kulit. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga yaitu dihiaskan dengan khuf adalah kaos kaki. Dikiaskan itu artinya disamakan, dianalogikan dengan khuf, yaitu dua kaos kaki. Dan kaos kaki ma'ruf, kita mengetahuinya. Dalil yang menunjukkan bahwa dua khuf dikiaskan, atau salah saya, dalil yang menunjukkan bahwa kaos kaki dikiaskan dengan dua khuf, dalilnya adalah dari Tsauban radhiyallahu anhu yang akan kita baca nantinya. Amarahum an yamsahu 'ala at-tasakhin. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengusap di atas tasakhin. Tasakhin artinya adalah semua yang menutup telapak kaki, atau semua yang membalut telapak kaki, itu disebut tasakhin, termasuk di dalamnya apa? Kaos kaki. Itu dalil yang menunjukkan bahwa kaos kaki dikiaskan dengan khuf. Kaos kaki disamakan dengan khuf. Taib. Kemudian poin yang keempat, Ustaz sudah empat aja poinnya. Poin pertama tadi apa? Mengusap. Arti mengusap apa? Menjalankan tangan yang basah di atas khuf. Yang kedua, khuf adalah sesuatu yang dipakai menutupi telapak kaki, terbuat dari kulit sampai kedua mata kaki. Yang ketiga yang kita bahas yaitu kaos kaki dikiaskan dengan khuf. Mana sih yang benar? Khuf dikiaskan dengan kaos kaki atau kaos kaki dikiaskan dengan khuf? Kaos kaki dikiaskan dengan khuf. Jadi asalnya khuf. Ya, yang dikiaskan padanya adalah apa? Kaos kaki. Dalilnya tadi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengusap di atas tasakhin. Tasakhin adalah seluruh yang membalut telapak kaki, termasuk di dalamnya kaos kaki. Taib. Poin yang keempat, betul? Yang keempat, dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengusap di atas dua khuf adalah, afwan, bukan begitu yang ingin saya maksudkan. Mengusap di atas dua khuf tetap hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir serta ijma'. Saya ulangi, mengusap di atas khuf tetap hukumnya atau tetap pensyariatannya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mutawatir dan ijma', selain kelompok Syiah, dan mereka tidak dianggap. Selain kelompok Syiah, dan mereka tidak dianggap. Artinya tidak dianggap, mereka menyelisih, enggak menyelisih, bukan urusan, gitu loh. Paham ya? Saya ulangi. Mengusap di atas khuf, tetap hukumnya, tetap pensyariatannya, berdasarkan Al-Quran dan hadis mutawatir dan ijma' kaum muslim, selain kelompok Syiah. Dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Ada pepatah Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Ya, mereka menyelisih, mereka tidak menyelisih, bukan urusan. Ini, sebelum saya lanjutkan, perhatikan baik-baik. Ini salah satu perkara fikih, masalah fikih yang ditarik dalam masalah akidah. Yang membedakan antara ahlus sunnah dengan syiah, salah satunya bisa dilihat dari perkara mengusap di atas khuf. Mereka berpendapat dalam kitab-kitab mereka, tidak ada mengusap di atas khuf. Dalilnya nanti kita akan sebutkan. Sedangkan ahlus sunnah qatibatan seluruhnya berpendapat bahwasanya wajib mengusap di atas afan, disyariatkan mengusap di atas khuf. Sekali lagi, permasalahan ini salah satu permasalahan fikih yang ditarik kepada akidah. Bedanya orang ahlus sunnah, orang Islam dengan agama Syiah ini, meskipun bukan perkara akidah, tetapi bisa dimasukkan ke dalam perkara akidah. Taib. Dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan, ini agak sedikit butuh perhatian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum. Saya tulis dari sini. Faghsilu. Wujuhakum. Ya, lihat. Saya minta dibelikan yang coklat atau yang biru nanti ya. Ini sudah dua kali saya minta. Fangsilu wujuhakum. Ya. Wa aydiyakum. Habis itu ayatnya. Ilal marafiq. Wamsahu jazakallahu khairan. Perhatikan. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu. Lihat. Wamsahu bi ru'usikum. Ru'usikum. Lihat, biru'u sikum. Ya. Habis itu? Hah? Wa arjulakum. Wa arjulakum. Ilal ka'bain. Perhatikan baik-baik. Di sini ayat kita mengatakan bahwa ayat ini dalil untuk mengusap di atas khuf. Dari mana Ustaz? Lihat. Ayat yang kita hafal surat Al-Maidah ayat 6 ini, "Faghsilu wujuhakum." Ha. Basuhlah wajah kalian. Wa aydiya kum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Lihat, usaplah, kata-kata usaplah ini. Ya. Usaplah biru'usikum. kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Ada yang biasa kita baca di dalam Al-Quran kita kebanyakan, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah. Larinya ke sini. Ini kan, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Basuh juga kan? Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Kaki kalian ini basuh atau ngusap? Nah, kalau kita baca yang biasa kita baca, wa arjulakum, berarti dia ikut AA semua. Hah? Wujuhakum, wa aidiyakum, wa arjulakum, AA semua. Kenapa? Karena dia kena fi'il kata kerja ini. Basuhlah. Basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian, basuhlah kedua kaki kalian. Ini yang biasa kita baca. Di sana ada qiraat lain, bacaan riwayat lain, dan riwayatnya sahih, yaitu wa arjulikum ilal ka'bain. Berarti kalau ikut wa arjulikum, ikut mana? Usaplah. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Kalau kita kasih harokat wa arjulikum, di sini pendalilannya. Bisa dipahami, Pak? Ya, saya ulangi. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan mengusap di atas khuf, surat Al-Ma'idah ayat 6. Dari mana? Sisi pendalilannya mana? Ini, lihat ya. Basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian ke siku, dan usaplah kepala kalian. Nah, ini jadi permasalahan di sini. Basuhlah kaki kalian. Itu yang biasa kita pakai. Di sana ada riwayat lain, qiraat lain, dan qiraatnya riwayatnya sahih. Ya? Yaitu wamsahu biruusikum wa arjulikum. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Bahkan lebih dekat dannya itu dibandingkan dan yang di atasnya. Ini dalil. Ya, dalil dari Al-Quran tentang adanya mengusap di atas khuf. Taib. Silakan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi pendalilannya belum selesai. Ya. Jadi kalau sudah kita ketahui ada yang membaca wa arjulikum dan itu merupakan dalil untuk mengusap, maka timbul pertanyaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengusap kaki. Semua para sahabat yang meriwayatkan wudhunya Rasulullah tidak pernah mengusap kaki. Ini menunjukkan bahwa memang yang dimaksud mengusap kaki di dalam ayat ini adalah mengusap di atas dua khuf. Wah, coba lihat. Para ulama begitu luar biasa penjelasannya. Ini lebih menarik dibandingkan ngomongin orang. Ya, jaga lisan. Membaca yang kayak begini lebih menarik dibandingkan ngomongin orang. Coba biar habis pelajaran ini, ayo, kayak apa tadi dalil surat Al-Maidah ayat 6, pendalilannya kayak apa? Mungkin di antara kita beda-beda pahamannya. Itu lebih berpahala dibandingkan ngomongin orang. Baik, ya. Sekali lagi, wa arjulikum, berarti Rasulullah tidak pernah mengusap di atas kaki. Nah, ini malah ini menunjukkan bahwa memang yang dimaksud dalam ayat ini yaitu bahwa mengusap di atas khuf. Itulah dalil dari Al-Quran dengan pendalilannya. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, sekarang dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yaitu mutawatir. Ini juga mohon maaf ya, ini perlu ditulis. Dalilnya hadis mutawatir. Dan para ulama mempunyai bait atau sajak. Hadis-hadis yang mutawatir disebutkan dalam dua bait sajak. Saya tuliskan, saya juga baru tahu ini. Mimma tawatara hadithu, dari sajak ini kita akan mengetahui hadis-hadis mutawatir itu apa saja. Mimma tawatara hadithu man kadzaba wa man bana lillahi baitan. Nanti saya akan jelaskan, mohon maaf saya telah tulis dulu. Wahtasaba. Kemudian waru'yatun syafa'atun walhawdu. Ini hadis-hadis mutawatir, nanti kita akan di sini mengetahui apa saja hadis-hadis mutawatir. Wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Apa artinya, Pak? Perhatikan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu hadis mutawatir. Kita katakan dalil mengusap di atas dua khuf, dalilnya hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu mutawatir. Dengan keterbatasan alat komunikasi, alat transportasi, mungkin yang meriwayatkan hadis ini ada di Mekah, satu ada di Yaman, satu ada di Syam, satu ada di Irak, satu ada di Madinah, dan masih banyak yang lain, semuanya tidak pernah bersepakat. Ayo kita riwayatkan hadis yuk, sama-sama. Gak ada. Mustahil mereka bersepakat dalam dusta. Maka itu hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, dari hadis mutawatir, mimma tawatara hadithu man kadzaba. Termasuk dari hadis mutawatir adalah hadis tentang, satu, hadis yang berbunyi, barang siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja, maka ambil tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang berbunyi, barang siapa yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka ambil tempatnya di neraka. Itu hadis mutawatir. Mendustakan hadis. Ya. Yang kedua, waman bana lillahi baitan wahtasab. Dan hadis tentang barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Hadis tentang membangun masjid. Ini mutawatir nih. Ya, hadisnya mutawatir. Yang ketiga, waru'yatun, dan hadis tentang melihat Allah di akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal bar." Artinya, sesungguhnya kalian akan melihat Allah, Rabb kalian, di hari kiamat. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bulan pada malam purnama. Apa maksudnya? La tudamuna fi ru'yati. Tidak berdesak-desakan melihatnya. Coba kalau kita lihat bulan purnama. Yang di gambut kau melihat, di kandangan kau melihat, tidak berdesak-desakan. Hadis ini menunjukkan bagaimana tata cara kita nanti melihat Allah. Bukan hadis ini menunjukkan Allah itu bulan purnama, bukan. Ya, ini hadis yang ketiga, yaitu melihat Allah di hari kiamat. Hadisnya mutawatir. Ya, Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat. Dan hadis syafaat. Syafaat. Hadisnya juga mutawatir. Syafaat yang dimaksud adalah syafaatul uzma. Ketika seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk dari binatang, binatang buas, wa idzal wuhusyu husyirat. Jika binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia juga dikumpulkan pada mahsyar. Maka semuanya diem, tidak ada nasib, tidak ada ketentuan. Sampai mereka akhirnya meminta kepada para nabi. Agar para nabi tersebut meminta kepada Allah. Agar dimulai hisab. Itu yang disebut dengan syafaat. Lalu mereka minta kepada Nabi Ibrahim, gak bisa. Nabi siapa lagi? Nabi Musa tidak bisa. Lalu Nabi siapa? Nabi Isa tidak bisa. Ya, sampai kepada Rasulullah. Baru Rasulullah tersungkur sujud. Memuji Allah di dalam sujudnya dengan pujian yang beliau pernah belum pernah puji dengannya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berikan syafaat. Engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Minta apa saja, kamu akan dikasih. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Hadisnya mutawatir. Ya, bukan hanya sahih, mutawatir. Artinya, kalau sahih itu masih mending. Ini mutawatir. Banyak orang meriwayatkan mereka mustahil untuk bersepakat berdusta. Yang kelima, hadis tentang haud telaga. Ya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak bisa membayangkan enggak? Nabi Muhammad SAW mengatakan haudhi masiratu syahr. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haudhi telagaku itu panjangnya sepanjang orang berjalan sebulan. Jalan pian dari pemurus dalam ini sebulan sampai mana? Kandangan? Umai. Jauh. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa zawayahu sawa." Ya, panjangnya, panjang tuh kayak nikah. Nah, panjangnya sepanjang satu bulan. Dan zawayahu sawa. Ini juga sama. Satu bulan. Sini satu bulan. Sini satu bulan. Itu maksudnya zawayahu sawa. Jadi panjangnya satu bulan. Lebarnya satu bulan. Allahu Akbar. Tapi ingat. Seluas itu. Masih ada yang tidak mendapatkan minum darinya. Siapa? Para pelaku bid'ah. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kizanu kanujumis sama. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit. Tidak bisa dihitung. Ini ucapan bukan untuk dihitung berapa. Ustaz, sebanyak bintang itu berapa? Jangan ditakuni ulun. Itu maksudnya adalah banyak. Sering bahasa Arab seperti itu. Kizanu kanujumis sama. Cangkirnya sebanyak bintang di langit. Maksudnya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Ya. Yang kedua, ma'uhu asyaddu minal laban. Asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Yang ketiga, warihuhu athyabu min rihil misk. Baunya lebih wangi dibandingkan bau minyak wangi misk. Wa ta'muhu ahla minal asal. Rasanya lebih manis dibandingkan madu. Itu air telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yang mutawatir, wa mashu khuffain. Dan mengusap dua khuf. Nah, ini hadis-hadis mutawatir di antaranya, bukan seluruhnya. Ya. Ini disebut dengan mashu dua khuf. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita salat, sedikit lagi tentang dalil dari hadis Rasul. Perhatikan, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, berkata, haddathani sab'un min ashabi Rasulillah annahu masaha 'alal khuffain. Artinya 70 sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum meriwayatkan kepadaku tentang hadis mengusap dua khuf. 70 orang, Pak. Yang berkata ini siapa? Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang manusia yang melihat sahabat. Seorang tabi'i. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa fil mashi 'alal khuffain" ikhtilafun annahu jaiz. Artinya, tidak ada pertentangan, perbedaan pendapat bahwasanya mengusap dua khuf itu boleh. Enggak ada pertentangan sama sekali di antara para ulama, enggak ada. Ini menunjukkan penekanan-penekanan yang begitu luar biasa dari para sahabat. Imam Ahmad berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma rafa'u ila an-nabiyyi wa ma waqafu." Artinya, tidak ada di dalam hatiku satu cuil pun rasa ragu-ragu tentang dibolehkannya mengusap dua khuf. Di dalam mengusap dua khuf terdapat 40 hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang marfu', langsung sampai kepada Rasulullah, atau yang cuma mauquf, yang hanya sampai kepada sahabat. Kenapa, Pak, saya menyebutkan ini? Karena untuk membantah orang-orang Syiah. Kesepakatan kaum muslim mengusap dua khuf itu syariat Allah. Nah, ini para ikhwan sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada Malam ini kita telah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah dan kembali kita melanjutkan muqaddimah tentang babul mashi alal khuffain, yaitu pendahuluan tentang bab mengusap dua khuf. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian dirahmati oleh Allah, kami dari Masjid Imam Syafi'i memberitahukan bahwa Sabtu depan akan kedatangan tamu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Haidar Hafizahullahu Ta'ala, berasal dari Jawa Barat, dan beliau salah satu da'i yang penuh dengan keilmuan dan banyak buku-buku yang beliau tulis yang bermanfaat untuk kaum muslim. Dan saya tidak malu berbicara di hadapan bapak ibu sekalian, kita membuka bagi siapa yang ingin membantu yayasan untuk kegiatan ini, maka dipersilahkan untuk menyumbangkan sedikit dari hartanya untuk kegiatan ini. Dan kita total-total kegiatan ini sekitar ada 15 juta yang kita butuhkan. Kalau dana tersebut kita bebankan kepada masjid, maka masjid pun akan terasa berat. Ya, masjid, saya tidak ingin keuangan di masjid kosong, bahkan minus. Maka ini sebenarnya adalah pekerjaan yayasan. Akan tetapi kita semua dari kaum muslim ingin menuntut ilmu syar'i. Maka bagi siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membantu kegiatan ini, karena saya pribadi dilarang oleh para penasehat untuk meminta bantuan dari luar. Sebenarnya kalau seandainya diizinkan meminta bantuan dari luar, saya tidak akan berbicara di hadapan bapak ibu seperti ini. Dan masih banyak orang-orang di luar sana yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin para penasihat kita menginginkan kita masak untuk kepentingan diri kita sendiri, kita bakhil terhadap diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan bisa ada yang membantu dalam kegiatan ini. Angka 15 jika dilihat secara tersendiri maka akan terasa berat mungkin, tetapi jika dikerjakan bersama-sama maka akan bisa menjadi ringan. Dan ini semua murni hanya untuk kegiatan ini. Tidak ada komersil, tidak ada sama sekali keuntungan yang didapatkan, terutama kepada pengurus-pengurus masjid ataupun pengurus-pengurus yayasan. Jadi mudah-mudahan ada hati-hati yang terketuk untuk membantu kegiatan ini. Kalaupun tidak ada yang terketuk, maka berarti nanti kita akan mencarikan dari kaum muslim yang lain yang mungkin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian membasuh atau mengusap di atas dua khuf. Perhatikan baik-baik. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa permasalahan mengusap di atas dua khuf dimasukkan oleh para ulama dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan akidah, seperti misalkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini salah satu buku akidah yang semestinya seorang muslim mempelajarinya. Aqidah At-Tahawiyah. Beliau memasukkan masalah ini dalam masalah akidah. Padahal mengusap dua khuf itu adalah permasalahan fikih. Salah satu sebab yang menyebabkan para ulama memasukkan masalah fikih ke dalam masalah akidah menjelaskan. Yaitu sebab yang pertama yaitu ingin menjelaskan bahwa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Begini loh keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan ingin membantah orang-orang yang menyelisih dari ahlu sunnah wal jamaah. Dari para kelompok bid'ah. Seperti orang syiah, orang khawarij. Ya. Maka akhirnya mengusap dua khuf itu syiar ahlu sunnah. Nah, begitu maksudnya. Mengusap dua khuf itu syiar ahlu sunnah. Artinya tanda yang paling jelas dari ahlu sunnah mengusap dua khuf. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang mungkin mereka adalah terpelajar dari kaum syiah, bukan orang awam, terpelajar. Maka coba tanya. Tanya tentang masalah ini. Kami ahlu sunnah wal jamaah mengakui akan syariat mengusap dua khuf. Menurut pendapat Anda apa? Akan ketahuan dia. Ya, dia syiah atau tidak. Karena orang syiah berkeyakinan mengusap dua, di atas dua khuf tidak sah. Dan tidak ada syariatnya. Ini sebab yang pertama. Kenapa para ulama akidah memasukkan masalah fikih ke dalam masalah akidah. Untuk menjelaskan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan membantah keyakinan kelompok-kelompok bid'ah. Kemudian sebab yang kedua. Menjelaskan bahwa hadis mengusap di atas dua khuf adalah hadisnya mutawatir. Dengan seperti ini kan kita tahu akhirnya mana hadis-hadis yang mutawatir. Ini sebab yang kedua. Kenapa para ulama akidah membawa masalah fikih ke dalam masalah akidah? Agar diketahui bahwa hadis mengusap di atas dua khuf itu hadisnya sampai derajat mutawatir. Ya, hadis sampai derajat mutawatir. Dan kalau sudah mutawatir itu pasti sahih, Pak. Pasti sahih. Ya. Tidak ada yang tidak sahih hadis yang mutawatir. Yang tidak sahih itu mungkin dari hadis qudsi. Ya, sebagian orang keliru. Hadis qudsi itu mungkin ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi Muhammad SAW meriwayatkan langsung dari Allah. Tetapi itu pun pakai sanad, pakai mata rantai perawi. Nah, ada hadis qudsi yang lemah, ada hadis qudsi yang palsu bahkan. Jadi tidak semua hadis qudsi sahih. Nah, ini perlu diingat. Adapun hadis mutawatir semuanya sahih. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang poin terakhir sebagai mukaddimah dari bab ini. Jadi malam ini kita khusus mukaddimah, Pak. Poin terakhirnya yaitu orang-orang Syiah berdalil bahwa mengusap di atas dua khuf tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena hadis mengusap dua khuf mansukh dihapus dengan ayat surat Al-Maidah ayat 6. Saya ulangi, perhatikan, tulis kalau memang sulit tulis apa yang saya sebutkan. Orang Syiah berdalil bahwa mengusap dua khuf hukumnya terhapus dengan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6. Bagaimana menjawabnya ini, Pak? Hukumnya kata mereka terhapus. Mengusap di dua khuf hukumnya apa? Terhapus. Dengan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6. Bahwasanya Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'bah, basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini kan menunjukkan membasuh, mengusap dihapus hukumnya dengan membasuh. Paham? Pendalilan mereka paham? Baik. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya mudah. Saya tulis biar mudah. Mengusap di atas dua khuf mengusap dua khuf, ini hadisnya pada peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6 ini turun pada tahun 6 Hijriah. Mana yang paling terakhir? Yang mengusap dua khuf. Pak, maksud menghapus hukum itu begini. Misalkan, ada hadis berbunyi, semua makanan yang dibakar, apabila dimakan, maka harus berwudu. Jadi dahulu, kalau pian makan gorengan, mendoan, itu harus berwudu. Dibakar lah, nah, salah. Sate kambing harus wudu, apalagi ortega harus wudu, ya harus wudu. Itu dahulu. Nah, dahulu yang dibakar apa? Wudu. Ini dihapus. Apa dihapusnya? Tidak berwudu. Kalau makan yang dibakar. Ini hukum terakhir. Ah, dari mana kita mengetahui ini hukum terakhir dan menghapus ini? Maka salah satunya dari sejarah. Dari waktu. Sama seperti ini. Mengusap dua khuf. Riwayat hadisnya pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk tahun berapa? 9 Hijriah. Sedangkan ayat wudu turun pada tahun 6 Hijriah. Mana yang lebih terakhir? Hah? Mengusap dua khuf karena tahun 9. Maka tidak benar klaim mereka bahwa ayat Al-Ma'idah menghapus ini. Tidak benar. Kenapa? Karena ini lebih terakhir. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami? Ya. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi saya ulangi, saya ringkas. Poin terakhir, orang-orang Syiah berpendapat bahwa mengusap dua khuf, hukumnya apa? Dihapus dengan surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat 6. Taib. Kenapa demikian? Tidak usah kenapa demikian. Yang penting mereka mengatakan bahwa surat Al-Ma'idah ayat 6 menghapus hukum ini. Paham sampai sini? Nah, kita jawab. Sejarahnya Anda salah. Bahwa surat Al-Ma'idah ayat turun lebih dahulu. Sedangkan mengusap dua khuf turun paling terakhir. Yang namanya menghapus itu yang paling terakhir. Seperti nikah mut'ah. Asalnya nikah zina ini boleh. Halal. Ya, artinya kalau lagi bepergian, kemudian berperang, nikah sebulan, dua bulan, habis itu nanti pulang cerai. Dahulunya boleh. Dihapus hukumnya. Melalui hadis Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi orang Syiah itu luar biasa aneh. Enggak masuk di akal. Hadis Ali bin Abi Thalib yang menghapus nikah mut'ah, mereka tidak terima. Mengaku mencintai Ali. Ya kan? Itu orang-orang, contoh orang-orang dungu kuadrat begitu. Ya, begitu. Paham ini? Ya, taib. Itu yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Itu sebagai mukaddimah tentang bab mengusap dua khuf. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Nah. Ada? Tidak ada? Ya, silakan silakan. Kanan dulu, kanan. Sini enggak ada? Ya. Ada? Enggak ada. Ini Pak Mas apa? Abi Salman. Atas kesempatan yang diberikan. Ya. Dibesarkan sedikit suaranya. Mengenai kuf yang dihiaskan dengan kaos kaki tadi. Ya. Kalau kita lihat kan kuf, hanya kami minta saja. Kalau kita lihat kuf itu kan terbuat dari kulit. Terus fungsinya untuk sepatu. Sedangkan kaos kaki dia tidak berfungsi, tidak dipakai untuk berjalan, hanya dipakai sebagai pelat atau di dalam. Dia dari kain. Kemudian kuf ini apa bisa dia, yang itu yang pertama, kedua kuf bisa, apa bisa diartikan juga seperti sepatu berburu itu dari kulit. Cuma sepatu berburu ini apa bisa dipakai karena dia terbuat dari, kebanyakan itu dari kulit ular dan buaya. Buaya. Itu kan dari najis. Ya. Itu saja, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, biasanya antum suaranya kenceng. Habis menikah enggak kenceng, kenapa? Tadi kuf dikiaskan dengan kos kaki. Nah, kan kenceng suaranya coba. Baik. Ya, cukup, saya paham. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama pertanyaannya yaitu kenapa kok bisa kaos kaki dikiaskan dengan khuf padahal fungsinya beda. Khuf untuk sepatu dipakai di luar berjalan dan kaos kaki di dalam hanya menutupi telapak kaki. Maka jawabannya tidak mengapa. Kita tidak berbicara tentang fungsi, tetapi kita berbicara bisa diusap di atasnya atau tidak. Itu yang kita bicarakan, ya. Dan kalau di Arab ataupun di daerah-daerah yang memang ada musim dingin, selain di Arab, di Eropa misalnya, ada musim dingin, itu kaos kaki pun bermanfaat bukan hanya untuk di luar, di rumah bermanfaat. Kenapa? Karena saking dinginnya. Ya, saking dinginnya, maka memakai kaos kaki. Nah, itu bisa sehari semalam kadang-kadang. Apalagi kalau bepergian keluar rumah. Nah, itu kaos kaki sangat bermanfaat. Nah, mungkin nanti ada pembicaraan di depan bagaimana hukumnya kalau kita pakai kaos kaki, kita juga pakai khuf. Kita usap di atas khuf, lalu kita lepas khufnya. Pakai kaos kakinya saja. Batalkah tidak wudunya? Nah, ini nanti. Ya, ini nanti. Ini kita mukaddimah dulu. Ya. Itu satu. Jadi yang jadi permasalahan bukan pada fungsi tetapi bisa diusap atau tidak? Bisa. Mungkin saya ingin menambahkan biar pertanyaan lebih jelas lagi, lebih jeli lagi. Ustaz, kalau khuf itu kan tidak ada bolong-bolongnya. Kalau kaos kaki kain ada resap-resapnya. Bagaimana? Maka sama. Ya. Sama bahwasanya khuf dengan kaos kaki sama dalam artian bisa diusap. Bukan urusan menyerap atau tidak menyerap. Bisa dipahami ya? Baik. Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan sepatu kulit yang berasal dari ular atau buaya. Jika disamak tidak mengapa untuk dipakai. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Dalam hadis yang lain, "Ayyuma ihabin dubigh faqad tahura." Jika kulit disamak maka sudah suci. Kulit apa saja yang disamak maka sudah suci. Nah, dua riwayat ini sahih. Ya. Nah, timbul nanti pertanyaan. Pertanyaan sudah kita bahas ini. Ya, silakan dilihat catatannya. Timbul pertanyaan, kalau itu kulit babi yang disamak bagaimana? Ya, lihat catatannya. Itu kita pernah bahas masalah itu. Maka jawabannya lebih baik untuk dijauhi. Kenapa? Karena asal muasal babi diharamkan. Begitu pula kulit-kulit binatang buas seperti ular yang kita harus membunuhnya, kemudian buaya yang dia binatang buas, maka asal hukumnya haram kecuali yang disamak. Tetapi lebih baik itu pun ditinggalkan karena masih ada kulit-kulit dari binatang-binatang yang halal. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ini berkaitan hadis pertama ini, Ustaz. Apakah itu syarat mutlak bahwa ketika masukkan? Apakah apa? Apakah syarat mutlak bahwa ketika masukkan itu kedua kaki harus ke dalam keadaan suci? Artinya kan waktu kita sudah wudu terus memakai sepatu dan kaos kaki. Nah, kemudian jika itu berarti kan bisa aja di tengah jalan kita batal, bisa aja dengan mengusap inilah. Kemudian yang kedua, kita kan kayak kita kerja ini kan sepatu itu dari kulit, tapi tidak sampai mata kaki, cuma disambung dengan kaos kaki. Ya. Yang diusap sepatunya apa kaos kakinya? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah mutlak juga ketika sholatnya harus kita pakai yang kita usap ini? Ya. Ini sebenarnya harus baca hadisnya. Ini semua yang ditanyakan berkaitan dengan hadis. Ya, belum mukaddimah, tapi saya jawab tidak mengapa. Nanti insya Allah kalau kita baca hadisnya akan lebih paham. Sebagai mukaddimah saja saya ringkas jawabnya. Yang pertama, memang syarat mutlak kalau ingin mengusap di atas dua khuf sebelumnya berwudu normal, kakinya harus dibasuh sebelumnya. Ya, kakinya harus dibasuh. Saya beri contoh. Bapak pergi ke kantor. Sebelum ke kantor berwudu seperti biasa, lalu pakai kaos kaki. Nah, di sini pun nanti terjadi perbedaan pendapat. Apakah harus pakai niat atau tidak? Ya, apakah harus pakai niat atau tidak? Artinya, ketika bapak memakai kaos kaki dalam keadaan sebelumnya sudah berwudu normal, saya berniat nanti saya akan mengusap di atas dua khuf. Ataukah enggak pakai niat? Yang penting memasangnya dalam keadaan kakinya suci. Maka jawabannya Allahu a'lam, tidak mesti harus pakai niat. Yang penting suci. Karena hadis Rasul, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasang dua khuf tersebut dalam keadaan kakiku suci. Di sini tidak disebutkan aku masangnya dalam keadaan aku sudah berniat, enggak. Tapi dalam keadaan kakiku suci. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Memang syarat wajib kalau ingin mengusap di atas dua khuf, kedua kakinya harus dibasuh dengan normal ketika berwudu. Baru kita pasang kaos kaki ataupun sepatu khuf, baru pas kita batal misalkan, kita berwudu, sudah kita bisa usap di atasnya. Adapun kalau sebelumnya kita memakai kaos kaki dalam keadaan kita tidak suci, maka tidak bisa. Harus suci dulu. Harus diwudui dengan normal dulu. Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua tentang sepatu. Ada sepatu dari kulit, tetapi tidak menutup dua kaki. Maka ini tidak masuk khuf. Yang dimasukkan dengan khuf adalah sepatu yang menutup dua kaki. Ya. Dua mata kaki. Menutup dua mata kaki. Itu khuf. Ya. Sampai juga kaos kaki kan ada yang tidak menutup dua mata kaki. Nah, ini gak masuk di dalam. Jadi, kalau seandainya ada sepatu kulit, sepatu mau ke kantor, tapi tidak menutup dua mata kaki, tidak bisa diusap di atasnya. Karena tidak menutup dua mata kaki. Yang ketiga tadi, Nah, ya. Kalau seandainya ada orang mengusap di atas dua khuf. Jadi begini, saya memakai kaos kaki plus memakai dua khuf. Lalu saya berwudu mengusap di atas dua khuf. Habis itu setelah berwudu saya lepas khufnya, sholat dengan kaos kaki. Hukumnya bagaimana? Kira-kira begitu pertanyaannya. Hukumnya bagaimana? Paham pertanyaannya? Nah, maka jawabannya adalah wudunya masih sah. Tidak ada yang membatalkan dari wudu kecuali ketika kalau dia kentut, buang air kecil, buang air besar, tertidur, baru dia batal. Sedangkan wudunya itu sah. Cuma berarti mengusapnya sudah berhenti. Kalau ingin mengusap di atas lagi harus dilepas dulu, kemudian berwudu normal lagi, baru pasang lagi, baru nanti kita usap lagi, baru dihitungnya dari situ. Yang namanya 24 jam untuk orang yang mukim dalam memakai khuf. Paham maksud saya? Nah itu. Wallahu a'lam. Jadi, kalau dilepas, wudunya tetap sah. Dia ingin sholat lagi, silahkan. Tapi kalau dia ingin berwudu lagi, maka harus apa? Harus lepas. Karena usapannya sudah lepas. Adapun wudunya batal atau tidak? Tidak, tidak batal. Nah, bagus pertanyaan. Itu pun nanti kita akan baca hadisnya insyaallah taala. Nah. Ada yang lain? Silakan. Bismillah. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan lisan, Mas. Lisan ini kalau kita membicarakan muslim kan tadi terhapus kata Ustaz tadi amalnya. Bagaimana kalau kita membicarakan orang non muslim, Ustaz? Orang kafir apakah ini juga terhapus? Dan apa muslim ini maksudnya itu pahala kita ini ditransferkah ke orang gitu, Pak? Maksudnya itu apa itu seperti itu? Nah, kemudian yang kedua yang tentang bahasa tadi hadis Nabi tentang wanita tadi, Pak, Ustaz, yang pinar tadi, Pak. Nah itu apakah wanita itu berkekalan, Pak Ustaz? Maksud hadis Nabi tadi. Wanita itu apa? Berkekalan masuk finar tadi, Pak. Masuk neraka tadi, Pak Ustaz. Finar. Ya. Apakah berkekalan wanita itu kekal gitu, Pak Ustaz? Oh. Kekal. Iya, iya. Jazakumullah khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka yang pertama yaitu maksud dari terhapus di sini dia bagi-bagi pahala. Akhirnya dia bangkrut. Datang dengan begitu banyak pahala, dia bagi-bagi kepada orang yang dia ghibahi, yang dia namimahi. Adu domba, terutama adu domba, Pak. Adu domba ini buruk sekali. Itu menunjukkan, gini ya, lisan yang buruk menunjukkan hatinya buruk. Sebanyak apapun ibadahnya. Ya. Lisan yang buruk menunjukkan hatinya buruk. Karena kullu inahin ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana tempat akan mengeluarkan apa yang ada di dalam sisi dalam isinya. Maka hati-hati, lebih baik diam. Tidak usah mengungkit yang tidak perlu. Masih banyak yang perlu kita kerjakan. Dosa diistighfari masih banyak. Ya. Seakan-akan inilah penyakit orang-orang yang kadang sudah mengenal dakwah, menganggap amal diterima, banyak amal, akhirnya membicarakan yang tidak perlu, kemudian malah melakukan hal-hal dosa. Lalu ada tadi dari pertanyaan itu juga, apakah sama kalau kita menghibah orang kafir? Maka jawabannya, orang beriman itu bukan lisannya yang suka mencela, mencaci, memaki. Memang tidak sama. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, orang yang membagi-bagi pahala karena ghibah itu adalah kepada saudaranya muslim. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu. muslim di situ, saudara muslim dengan yang ia benci. Jadi yang dimaksud ghibah dilarang adalah kepada muslim. Tetapi kalau begitu boleh mengghibah orang kafir, maka orang beriman lisannya itu tidak jauh dari mencela, mencaci, berkata kasar, kotor. Lebih baik dijauhi, terutama kalau mendatangkan mafsadah, kerusakan. Kemudian yang ketiga, finnar. Apakah dia kekal di dalam neraka? Maka jawabannya, pian handak ya Pak. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya bertanya seperti itu? Para ulama hadis sering mengatakan, amirruha kamaja. Biarkan itu begitu. Biar menancap dalam hati. Meskipun pendapatnya tidak ada yang mengekalkan di dalam neraka kecuali dosa kekafiran dan kemusyrikan. Tapi biarkan gitu. Agar menancap finnar, sudah neraka. Ya. Mau berapa tahun? Emang kenapa kalau berapa tahun? Berarti hendak merasai kah? Nah, kan tidak. Ya, biarkan dia seperti itu. Agar lebih, kata para ulama, amirruha kamajat hatta ablagha fil jazri. Biarkan dia seperti itu sampai lebih menancap di dalam peringatan. Nah, yang lain? Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelumnya, sekali lagi kami dari Masjid Imam Syafi'i atau saya mewakili dari Yayasan Al-Umm Banjarmasin membuka donasi untuk kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan bisa tercover dan tidak perlu saya untuk meminta kepada yang lain-lain. Saya masih banyak harapan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan ini untuk kegiatan tersendiri kita. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian juga saya mohon maaf karena kajian Riyadhus Shalihin, kemudian kajian bahasa Arab, kemudian kajian kitab Tauhid untuk pekan ini saja insyaallah taala, karena ada undangan dari kantor gubernur di pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Ini saja urusannya ribet sekali, harus ada surat penugasan dan segala macam. Saya tidak menyangka seperti itu susahnya. Yang jelas, minta izin saya akan safar besok jam 9, mungkin akan kembali pada Kamis siang insyaallah taala. Jadi minggu ini sepertinya agak padat dan mudah-mudahan bisa waktunya yang tidak ada kajian bisa murojaah apa yang sudah dipelajari. Semoga waktu kita berkah, semoga kita diwafatkan dalam Islam dalam husnul khatimah. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.